يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesempatan untuk beribadah, bersyukur dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita, dan sampai kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhwatullah, pada pagi hari ini insyaAllah kita akan belajar membaca kalamullah. Karena Allah menyatakan waratil Qur'an tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartilnya. Baca sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan matnya, panjang pendeknya. Dan juga kita belajar mentadabur, berusaha untuk mentadaburinya, memahami apa perintah-perintah Allah yang terdapat di dalamnya. Baik, kita akan mulai belajar membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya dan juga sekaligus tafsirnya. Kita baca surat An-Nasr, tafsir surat An-Nasri, surat An-Nasr. Kita baca dulu ayatnya, terjemahannya, dan baru kemudian tafsirnya insyaAllah ta'ala. Baik, tafadhal Waisah, Pak Wawan, silakan untuk membacanya. Anda baca terlebih dahulu, tafadhal, setelah itu antum mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada mad wajib, yaitu huruf mat ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat, itu namanya mat wajib. Maka dibaca 5 harokat sampai 6 harokat panjang. Idza jaa nasr, kemudian ketemu dengan huruf sad, nasrullahi wal fath. Maka di situ huruf hanya terakhir wal fath tetap diungkapkan, dibunyikan agar tidak hilang huruf hanya sama sekali. Tetap wal fath. Wal fath. Wal fath. Aslinya wal fathu, tapi hu-nya tidak dibaca menjadi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Naam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Naam. Wa ra'aitan النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. طيب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَد ada qalqalah sughra yad mantul sedikit yadkhuluna pakai kha yadkhuluna di sini pakai lam disukun dan yang namanya dhamma tidak akan sempurna kecuali dalam keadaan mulut ini dimonyongkan yadkhuluna yadkhuluna. Taib fi ini setiap huruf yang berkasrah maka bacanya i bukan e, bukan fi tapi fi. Naam fi dinillahi af pakai fa sebagaimana yang kita sebutkan gigi atas bertemu gigi seri bertemu dengan bibir bagian dalam af af tab sedikit keluar anginnya af waja tab wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب. فسبح بحمد ربك واستغفر. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Fasabbih menggunakan huruf ha bukan fasabbih tapi fasabbih. Demikian juga bihamdi. Bihamdi pakai huruf ha. Bihamdi rabbika ditasdid dengan ditekan. Rabbika was kemudian ada huruf nam nafas yang keluar pada huruf sin. Was was, right? Di sini huruf sin bukan huruf shin, tapi sin biasa. Was, tag, tag, fir, fir. Di situ ada huruf h di ujungnya, maka di sedikit dimunculkan. Was tag fir, right? Fasabbih bihamdi rabbika was tag fir, right? Fasabbih bihamdi rabbika was taghfir innahu kana tawwaba. Naam innahu kana tawwaba. Baik, insyaallah sudah pada bisa. Baik, kita coba. Naam Sofyan, sudah lama ketemu ini, masyaallah. Tafadhal akhina Sofyan Abu Sulah Abu Uzaifah atau Abu Salman. Masya Allah, kayak Imam Masjidil Haram suaranya luar biasa. Yang kencang lagi Sofyan, irfa' sawta. Naam. Tapi jangan diputus ya. Nasrullahi wal jangan nasrullah jangan sehingga berbeda huruf shad dengan ro-nya terpisah. Nasrullahi wal fath. Taib. Taib. Masya Allah. Lanjutkan. Fasab. Bukan fasob. Fasab. Taib. Fir fas wastaghfir nah yang berikutnya akhina Abdul Jabbar silakan untuk membacanya. Di tasjid di situ a'udzu billah taib. Nirroji juga ditasdid. Nirroji. Tayyib. Nirrohim. Tasdidnya ada tekanan. Semuanya tasdid ditekan kecuali huruf mim dan juga huruf nun. Tidak terlalu ditekan. Selain itu semuanya ada tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan ya. Nirrohim. Baik. Tayyib, masya Allah. Fath, ada huruf H-nya di situ. Tayyib. Nah, sedikit kol-kolonya ditampakkan. Yadkhulu tayyib. Jangan dimati ya. Tayyib, kemudian huruf nun bertasdid di situ ditahan dua rakaat dengan berdengung. Wa ra'aitan, ditahan dua rakaat dan berdengung. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tayyib, ulangi. Naam. Fasab pakai huruf sa bukan sof ya. Oke, fasab. Ulangi. Wastaghfir. Wasnya keluar angin di situ. Wastaghfir. Iya. Ditahan dua rakaat. Innahu taib. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi khotbillah, kita belajar sedikit demi sedikit. Naam, ilmu tajwid dan sekaligus naam kita membaca tafsirnya. Tafsir suratul Nasri. Tafsir surat An-Nasr. Wahia madaniyah. Dan surat ini ada surat madaniyah, artinya surat yang turun setelah hijrah. Setelah hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Kok disebutkan wal fath, kemenangan, padahal kemenangan juga pertolongan, bukan? Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, ini menunjukkan kemuliaan kemenangan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Pada malam itu turun para malaikat dan juga Jibril. Jibril juga malaikat ya? Iya kan? Tapi kenapa disebutkan Jibril? Menunjukkan kemuliaan Jibril. Ya. Begitu juga di sini, apabila datang kemenangan. Dan juga, apabila datang pertolongan. Dan juga kemenangan. Kemenangan juga pertolongan. Bagian dari pertolongan menunjukkan kemenangan itu suatu perkara yang mulia. Yang diharapkan oleh manusia. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waro'aitan nas, waro'aita, dan engkau melihat annas, manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Tadinya Rasulullah diusir dari Makkah, bahkan kepala Rasulullah dijadikan sebagai sayembara. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Rasulullah, maka akan dikasih 100 onta. Maka Rasulullah pun hijrah, pindah, keluar bersama Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabatnya sudah duluan untuk hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah pindah ke Madinah. Namun setelah itu, setelah tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Ketika terjadi puluhan kali pertempuran, perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ternyata orang-orang Quraisy melanggar perjanjian. Maka pada tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah mengetahui mereka melanggar perjanjian, Rasulullah mengumpulkan pasukan 10.000 pasukan untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ammi akhbarona anhum, ya Allah sembunyikan, rahasiakan kabar tentang kami dari mereka. Maka Rasulullah mendatangi mereka, sehingga mengepung mereka. Kemudian Rasulullah berdiri di depan pintu Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy ketakutan. Mereka ketakutan. Akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apa persangkaan kalian? Apa yang aku lakukan terhadap kalian? Takut orang-orang Quraisy, karena mereka selama ini mengusir Rasulullah, mau membunuh Rasulullah, berperang dengan Rasulullah. Ketika ada perjanjian mereka berkhianat, wah ini akan dipenggal ini. Namun kata Rasulullah, madadunnun, apa yang kalian sangka ani tentangku, apa yang aku akan lakukan bikum terhadap kalian, apa yang kalian sangka, apa yang aku lakukan terhadap kalian. Mereka mengatakan, kebaikan wahai anak yang mulia dari anak saudara kami yang mulia. Karena memang orang-orang Quraisy adalah saudara Rasulullah. Karena Rasulullah juga orangku Quraisy. Maka kata Rasulullah, aku katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Yang dulu saudara-saudaranya membawanya bermain, ternyata pakaiannya dilucuti, kemudian dikasih darah serigala, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian didapati oleh para pengembara, kemudian dijuallah Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi budak, dijual di pasar. Kemudian Allah takdirkan dibeli oleh raja. Singkat cerita, Rasul pun menjadi raja. Ketika musim penceklik, maka Yusuf dan bapaknya, keluarganya, kakak-kakaknya berangkat minta bantuan kepada raja. Ternyata rajanya adalah Yusuf. Ketika mereka tahu ternyata raja tersebut adalah Yusuf, ketakutan saudara-saudaranya karena pernah menyakiti Yusuf. Maka ya Yusuf menyatakan, pada hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga kalian wahai orang-orang masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, pada hari ini kalian tulaqa, kalian bebas. Senang mereka, tidak dibunuh, tidak dipenggal. Mereka bebas. Namun apa yang terjadi, mereka pun akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Artinya berkelompok-kelompok masuk Islam. Datang kepada Rasulullah, masuk Islam lagi, masuk Islam lagi. Sehingga disebut dengan Amul Wufu. Datang berbagai macam urusan-urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Biasanya kalau seorang itu mendapatkan kemenangan, ditolong, dibantu oleh Allah, itu kan bersyukur ya, dapat berita gembira, bersyukurlah kamu. Namun di sini bukan berita untuk bersyukur saja, tetapi bertasbihlah, memuji Rabbmu, dan minta ampunlah. Ini sama dengan ibadah sholat. Setelah sholat kita disuruh untuk istighfar, minta ampun ya kan. Begitu juga haji dan yang lainnya. Itu setelah beribadah kita disuruh minta ampun kepada Allah. Demikian juga ini sama dengan firman Allah Ta'ala, Inna anzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran dengan berangsur-angsur wahai Muhammad. Terus apa ayat setelahnya? Inna anzalna alaikum Qur'ana tanzila. Kemudian Zaid surah Al-Insan, Al-Atta Al-Insan. Fasbir lihukmi Rabbika, maka bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Seharusnya bergembira, Al-Quran telah diturunkan kepadamu. Alhamdulillah seharusnya kan. Tapi ternyata tidak. Maka bersabar ya. Sabar terhadap ketetapan Rabbmu. Ketika kamu dapat nikmat diturunkan Al-Quran kepadamu dengan berangsur-angsur, maka bersabarlah. Karena kamu pasti akan diganggu, akan disakiti ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka bersabarlah. Demikian juga ini, mendapatkan pertolongan, kemenangan, maka bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah dan minta ampunlah. Ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, fiha qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, fi hadhihi surati al-karimati bisharatun. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat bisyarah terhadap kabar gembira, wa amri li rasulillahi inda husuliha, dan juga perintah untuk Rasulullah ketika memperolehnya. Terdapat kabar gembira, bisyarah. Selain bisyarah terdapat isyarah, terdapat isyarat. Bisyarah kabar gembira, isyarah adalah isyarat. Wa tanbih, dan juga terdapat tanbih, peringatan. Ala ma yatarattabu ala dzalik, terhadap apa yang terjadi setelah itu. Bisyarah, isyarah dan tanbih. Fal bisyarah, kabar gembira itu adalah hiyal bisyarah binasrillahi li rasulihi, yaitu kabar gembira berupa pertolongan dari Allah kepada rasulnya. Ini kabar gembira yang Allah akan berikan kepada rasulnya. Berupa apa? Pertolongan. Subhanallah. Rasulullah kalau ditolong oleh Allah dengan cara Allah, biasanya kalau dalam pertempuran itu dengan memberikan rasa takut pada jiwa dan hati-hati musuh. Satu bulan perjalanan sebelum bertempur, musuh sudah mulai gentar, takut. Orang kalau takut sudah enggak mantap lagi dalam bertempur. Ini cara Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bisyarah akan ditolong. Bahkan bisyarah kabar gembira wafathi Makkah, akan terbukanya pintu Mekah. Mekah akan ditaklukkan. Ketika itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini kabar gembira. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja, dan juga bisyarah kabar gembira bahwa manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini juga kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi. Di mana ketika itu kebanyakan di antara mereka masuk Islam, menjadi pemeluk Islam dan jadi pembela Islam. Tadinya mereka menjadi musuh Islam yang menghalangi orang masuk ke dalam Islam, sekarang mereka berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi penolong Islam. Ba'da an kanu min a'daihi, setelah dulunya mereka adalah musuh-musuh Islam, namun kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Waqad hadzal, dan sungguh perkara ini terjadi nyata. Kabar gembira ini terjadi. Wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fath, dan adapun perkara setelah terjadinya pertolongan dan kemenangan, fa amarallahu rasulahu ayyashkura rabbahu, maka Allah perintahkan rasulnya untuk bersyukur kepada Rabbnya. Ala dzalik, terhadap yang demikian itu. Karena memang janji Allah taala, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kata Allah, pasti kami akan tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Kamu ditolong, bersyukurlah, maka Allah akan tambah lagi kenikmatan dengan kenikmatan yang lainnya. Nah, Allah perintahkan rasulnya bersyukur kepada Rabbnya. Wa yusabbihu bihamdihi, maka Rasulullah pun bersyukur dengan memuji Rabbnya. Wa yusabbih, subhanallah, bihamdihi, dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, bertasbih dan memuji Allah, alhamdulillah. Wa istaghfirhu, dan minta ampun padanya dengan istighfar, astaghfirullah. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Rasulullah senantiasa bersyukur dengan bertasbih muji Allah, bihamdik, wastaghfir, dan minta ampun pada Allah. Amal isyarah itu bisyarah. Sekarang isyarah, isyarat. Wa amal isyarah, dan adapun isyarat, fa inna fi dzalika isyaratain. Di dalam ayat ini terdapat dua isyarat. Dua isyarat. Yang pertama, isyaratun li ayyastamirrun nasr lihada din. Terdapat isyarat bahwasanya Allah pasti akan menolong agama ini terus menerus. Allah akan tolong Islam ini terus menerus. Allah akan tolong Islam ini. Ya. Akan berlangsungnya pertolongan Allah terhadap agama ini. Wa yazdadu 'inda husuli tasbih bi Muhammadil bihamdillahi wastighfarahu min rasulihi bihamdillahi wastighfarahu min rasulihi. Dan Allah akan tambah lagi pertolongan dan bantuan terhadap Islam ini ketika Rasulullah SAW bertasbih memuji Allah, bertasbih memuji dengan memuji Allah dan minta ampun kepada Allah min rasulihi dari Rasulullah. Kalau Rasulullah bertasbih, bertahmid dan minta ampun, maka Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Apa itu nikmat tersebut? Allah akan tolong umat Islam ini terus menerus. Fa inna hadza min syukri, dan ini termasuk bentuk syukur. Bentuk syukur yaitu dengan bertasbih, bertahmid dan istighfar. Wallahu yaqul, Allah berfirman, la in syakartum la aziidannakum, kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku kata Allah, pasti aku tambah kepada kalian nikmat yang lainnya. Waqad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ur rasyidin, dan ini terbukti. Allah tolong agama Islam ini terus menerus sehingga didapati pada zaman Khulafaur Rasyidin wa ba'dihim, dan setelah mereka, fi hadhil ummah, di dalam umat ini terus menerus Allah tolong kaum muslimin, Allah tolong Islam ini sehingga Islam ini jaya. Kemudian Islam pun menyebar di seluruh sepertiga dunia ketika itu. Luar biasa. Lam yazal, terus menerus Rasulullah mustamirran, pertolongan Allah datang kepada agama ini. Allah tolong, Allah tolong, Allah tolong, Allah bantu sehingga kemenangan mereka kaum muslimin dapati, kaum muslimin peroleh. Hatta wasal al-Islam ila ma lam yasil ilaihi dini min adyan, sehingga Islam ini memperoleh apa yang tidak pernah diperoleh oleh agama yang lainnya. Agama yang lain apapun itu agamanya tidak pernah memperoleh apa yang diperoleh oleh Islam. Islam Rasulullah dakwakan, Rasul sebarkan selama 22 tahun tapi menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Sampai manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yang mana agama lain enggak pernah ada pemeluknya yang masuk berbondong-bondong, itu enggak pernah. Cuma agama Islam yang memperoleh kenikmatan seperti ini. Manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, di mana manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong yang mana tidak pernah terjadi dalam agama lainnya. Enggak pernah terjadi dalam agama yang lainnya. Sampai terjadi di umat ini perselisihan ketika mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam mulai melakukan berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan, melanggar syariat Allah, maka Allah uji mereka sehingga mereka berpecah belah, mereka bertikai. Maka terjadilah apa yang terjadi. Apa sebabnya mereka bertikai, berpecah belah, ribut sesama kaum muslimin satu dan yang lainnya? Karena mereka menyelisih syariat Allah, menyelisih perintah Allah. Wa ma hadza, sekalipun demikian, fali hadhihi al-ummati, maka tetap saja umat Islam ini mendapatkan pertolongan dari Allah taala. Wa hadzal din, tetap agama ini mendapatkan min rahmatillah, rahmat dari Allah. Walutfi, dan juga tetap mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yaqturu bil bal aw yaduru fil khiyal, kenikmatan-kenikmatan rahmat ada dari Allah taala, kelembutan yang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlintas dalam bedak manusia dan tidak pernah terbayang dalam khayal manusia. Nikmat-nikmat yang luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa terhadap agama ini. Allah tolong dari masa ke masa sampai hari ini. Ini isyarah yang pertama. Wa amal isyarah as-thaniyah, adapun isyarat yang kedua, dalam ayat ini mengandung bisyarah, kabar gembira, mendapat isyarah. Isyarat pertama yaitu apa itu? Tentang masalah apa? Bahwasanya Islam ini akan senantiasa ditolong. Isyarat yang kedua, fa ya isyaratu ila 6, fa ya isyarah ila anna ajala Rasulullah SAW qad qarib. Wadada. Terdapat isyarat bahwasanya ajal Rasulullah sungguh sudah dekat. Ajal Rasulullah sudah dekat. Kenapa? Sudah selesai tugas Rasulullah. Nah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ini isyarat bahwasanya Rasulullah ajalnya sudah dekat. Oleh sebab itu, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy dan Ansar, orang-orang Muhajirin dan Ansar, para pembesarnya dikumpulkan, nah, disangka Umar bin Khattab melebihkan salah satu di antara anak muda, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dibawa Abdullah bin Abbas dalam rapat. Para sahabat yang lain menyatakan, para pembesar menyatakan, kenapa engkau bawa anak kecil dalam musyawarah kita ini? Padahal kami juga punya anak-anak kecil sebesar dia. Umar bin Khattab, nah, menyatakan bahwa Ibnu Abbas adalah, nah, anak paman Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ilmu tafsir. Apa pendapat kalian wahai para pembesar? Naam, Quraisy dan juga Ansar, orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah, tentang ayat ini, idza ja'a Rasulullahi wal fath dan seterusnya. Mereka menyebutkan makna-makna yang zahir yang tampak dalam ayat ini, bahwa datang pertolongan Allah SWT dan kemenangan dan seterusnya. Ada yang diam, ada yang enggak ngomong apapun. Wahai Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapat engkau tentang ayat ini? Kata Ibn Abbas, ini menunjukkan bahwasannya ajal Rasulullah sudah dekat. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, aku tidak memiliki pemahaman lain selain apa yang kau katakan. Umar bin Khattab pun cerdas, juga tahu. Makanya dia menyuruh Ibn Abbas menyatakan demikian itu. Para sahabat terkaget. Itu menunjukkan ajal Rasulullah sudah dekat. Iya. Dan memang setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Karena tugas sudah selesai. Namun sebelum selesai, karena pertolongan sudah nampak dan Mekah pun sudah ditaklukkan, maka disuruh untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwat fillah, waqad ada annal umura wal fadilah takhtammu bil istighfar, dan sungguh Allah perintah keutamaan ini hendaklah ditutup dengan istighfar. Ditolong, dibantu, sehingga menang, maka ditutup dengan minta ampun. Kesalah seperti salat, ketika mengucapkan salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah. Kita diperintahkan untuk istighfar. Walhaj, demikian juga ketika haji. Bukan berbangga-banggaan, saya adalah pak haji. Bukan, justru diperintahkan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa ghairi dzalik, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Fa'amara Allahu li rasulihi bil hamdi, maka Allah Subhanahu wa taala meminta rasulnya untuk memuji Allah wastighfar, dan juga beristighfar fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini. Isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Ini menunjukkan bahwasanya terdapat isyarat bahwasanya ajal Rasulullah sudah hampir habis. Sudah hampir selesai. Falyastaid, maka bersiap-siaplah untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Maka Rasulullah pun bersiap-siap. Karena hampir meninggal, karena sudah tugas sudah selesai, berarti akan meninggal dunia. Maka Rasulullah yahtamu umrahu, beliau menutup umurnya bi afdali, dengan perkara yang paling afdal. Mayajiduhu, apa yang beliau dapati. Maka Rasulullah pun menjadi orang yang paling khusyuk dalam ibadahnya setelah turun ayat ini, paling khusyuk, paling baik, paling bagus dan paling banyak, dan paling bertakwa kepada Allah setelah turunnya ayat ini. Hendaknya kita setelah belajar ayat ini juga semakin khusyuk, semakin banyak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah wa salamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa dilimpahkan kepada beliau. Ini sudah lewat waktunya 5 menit, kita dikit lagi kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an wa yaqulu dzalika fi salatihi. Maka Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, memperbanyak dalam sholatnya membaca surat ini untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaksuru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan Rasulullah memperbanyak dalam ruku'nya dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Diperintahkan untuk atas mensucikan Allah kan? Allahumma ya Allah, wa bihamdik, dan segala puji bagimu ya Allah. Ini juga diperintahkan untuk bertahmid kan? Allahumma firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Diperintahkan untuk istighfar kan? Maka memperbanyak bacaan ini dalam rukuk dan sujud. Hendaknya juga kita yang mendapatkan nikmat ini bisa merasakan nikmat Islam ini, memperbanyak mensucikan Allah dengan subhanakallahumma, dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma fir lana zunubana wa israfana fi amrina, ya Allah ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, wa israfana, dan sifat-sifat kami atau sikap kami melampaui batas ya Allah, fi amrina, dalam urusan-urusan kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Naam. Semoga dengan dibaca ayat ini kita memperbanyak tasbih, tahmid, dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Al-afu minkum, lewat waktunya 10 menit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا رحمكم.